Ih, seneng banget deh gue. Akhirnya Ramadan kali ini bisa kumpul-kumpul lagi. Jadwal bukber jadi rame banget nih. Tuh kan, pernah ngajakin bukber. Pasti sekalinya ketemu bakalan foto-foto banyak banget. Tuh ujung-ujungnya bingung deh kalau memori penuh. Lupa. Kalau pakai Realme C55 kan nggak perlu worry. Soalnya punya memori gede 256GB dan kamera kece 64MP. Bebas foto-foto sebanyak apapun, terus hasil fotonya bagus banget. Champion. Realme C55, smartphone 2 jutaan terbaik. Cocok buat lengkapin momen Ramadan lo nih. Dari kumpul bukber sampai lebaran nanti. Buruan deh beli sekarang. Ada di seluruh Realme brand store terdekat di kotamu. Dan bisa juga beli di Shopee, Lazada, Akulaku, Blibli, dan TikTok Realme Indonesia. Realme C55, the real champion.